إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepadanya pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Dzulhijjah 1432 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 November tahun 2011 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, nam di Pondok Pesantren Al-Nuran Al-Sari Banjarsari Ciamis Jawa Barat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua di tempat ini, yang mana insyaallah taala pada hari ini kita semua yang hadir di sini akan menyaksikan masuk Islamnya dua orang hamba Allah yang bernama Bapak Suminta dan istrinya Ibu Wagiem. Setelah pada hari Ahad kemarin, alhamdulillah, Bapak Tunut dan istrinya telah masuk Islam, maka berikutnya adalah Bapak Suminta dan Ibu Wagiem, yang mana keduanya ini, Bapak Suminta dan Ibu Wagiem, pun sama berasal dari daerah Selok Jero, Nusa Kambangan. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, ya, yang pertama mukadimah yang saya sampaikan ini, kemudian akan dilanjut dengan pemberian tausiah dari Asatid Pondok Pesantren An-Nur Al-Athari. Kemudian setelah itu pengucapan kalimat syahadat yang dilakukan oleh Bapak Suminta dan istrinya Ibu Wagiem dengan dibimbing oleh Asatid. Setelah itu mungkin penandatanganan surat pernyataan masuk agama Islam. Itu mungkin urutan acara kita pada pagi hari ini. Maka kita langsung masuk pada agenda yang kedua, yaitu tausiah atau bimbingan dari Asatid Pondok Pesantren An-Nur Al-Athari hafizahumullah taala. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala, kita akan menyaksikan suatu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu dengan sebuah hidayah kepada Bapak Suminta dan istri beliau untuk kembali masuk Islam. Kita katakan ini suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, karena dengan masuk Islam kembali, maka seorang itu akan benar-benar merealisasikan tujuan dia diciptakan di muka bumi ini. Apa sih tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha memberikan rizki. Dan dialah yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, manusia dan jin Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Dan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh manusia itu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kepada patung-patung, ataukah kepada pohon-pohon besar, ataukah kepada matahari, bulan, bintang. Tidak juga kepada manusia, bahkan kepada para nabi dan para wali sekalipun. Akan tetapi, sebagian manusia disesatkan oleh syaitan. Disesatkan oleh syaitan sehingga mereka tidak lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi menyembah makhluk, menyembah manusia. Di antaranya ada yang menyembah Nabi Isa alaihi salam, atau yang mereka namakan dengan Yesus Putra Maryam. Padahal Yesus Putra Maryam Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk mengajak manusia beribadah kepadanya. Jadi, Pak Suminta, Yesus Putra Maryam atau Nabi Isa alaihissalam, itu di dalam Islam sangat-sangat dihormati. Kenapa? Karena beliau seorang nabi yang diutus. Dan seluruh nabi yang Allah utus mengajak kepada peribadahan kepada Allah yang satu saja. Semua nabi dan rasul. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awal kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Pak Suminta. Tapi kemudian para pendeta Nasrani itu merubah agama Nabi Isa alaihissalam. Yang tadinya Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka namakan Yesus Putra Maryam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, lalu para pendeta sesat ini karena kepentingan dunia mereka merubah. Mereka mengajak manusia untuk menyembah Yesus atau menyembah Nabi Isa alaihissalam, bukan lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pada akhirnya kesyirikan ini berkembang dan terus berkembang sampai pada hari ini, sehingga tersesatlah banyak orang yang tadinya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beribadah kepada manusia, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan bisa kita merealisasikan tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini kecuali dengan masuk Islam. Bapak Suminta dan Ibu dan kita semua tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kecuali masuk Islam. Sebab hanya Islam yang mengajarkan ibadah itu hanya boleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang mengajarkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Terlebih lagi agama Kristen yang jelas-jelas mereka mengatakan mereka beribadah kepada satu di antara yang tiga, yaitu kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Ruhul Kudus, dan kepada Tuhan Bapa, kata mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menamakan dirinya Bapa, dan mereka menamakan dengan Bapa. Dan Allah telah mengatakan mereka kafir. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Sungguh telah kafir Orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Ini harus diyakini. Mereka itu kafir karena Allah mengatakan mereka kafir. Demikian pula yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Isa bin Maryam atau Yesus putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Isa bin Maryam atau Yesus putranya Maryam. Iya. Jadi kita harus meyakini masuk Kristen berarti kafir. Orang-orang Kristen adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah mengingkari ajaran Nabi Isa alaihi salam sendiri. Mereka telah menyalahi ajaran Yesus putra Maryam sendiri. Maka itu mereka kafir. Demikian pula mereka kita anggap kafir. Kenapa? Karena tidak mau masuk Islam. Padahal Nabi Isa alaihissalam telah berpesan, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Aku datang untuk memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pesan. Pesan Yesus kepada murid-muridnya untuk masuk Islam. Oleh karena itu, Salman Al-Farisi yang belajar dari para pendeta Kristen kemudian masuk Islam. Karena dia betul-betul mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya. Demikian pula sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, seorang Kristen dulunya. Dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia membaca Injil yang sebenarnya, Injil yang belum dirubah. Injil yang asli, Pak. Dalam Injil yang asli diajarkan Nabi Isa berpesan, kalau datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti dia masuk Islam. Tapi para pendeta ini rubah. Mereka tinggalkan Injil yang asli, kemudian mereka rubah-rubah. Di situ mereka katakan penyembahan kepada Nabi Isa alaihissalam atau kepada Yesus bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, tidaklah mendengarkan tentang aku seorang dari umat ini. Apakah dia orang Yahudi ataukah orang Nasrani? Kemudian dia tidak masuk Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi Masya Allah, nikmat yang sangat besar, Bapak Suminta dan istrinya, Insya Allah Ta'ala hari ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan dari neraka. Karena pasti, orang yang tidak masuk Islam, dia termasuk penghuni neraka. Ini harus diyakini setiap orang, setiap mukmin. Kenapa? Karena mereka telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melaksanakan tujuan diciptakannya mereka di muka bumi ini. Dan inilah hakikat kalimat la ilaha illallah yang nanti insyaallah taala akan diucapkan oleh Bapak Suminta dan istrinya. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua rukun. Rukun yang pertama dalam kalimat la ilaha, maknanya adalah kita menyalahkan semua sesembahan. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak. Semuanya salah, Pak. Penyembahan kepada Yesus salah. Kemudian illallah, rukun yang kedua kita tetapkan bahwa yang berhak disembahnya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Jadi sebelum Pak Suminta dan istri mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus pahami betul. Harus dipahami betul, kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti harus meyakini semua yang disembah oleh manusia selain Allah itu salah. Demikian pula semua agama selain Islam salah. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah tegaskan innad dina indallahi al-islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan terima, Pak. Allah tidak akan terima di akhirat kelak. Dan mereka itu termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana Allah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Kristen, kemudian orang-orang musyrik seluruhnya, tempat mereka di neraka jahannam. Mereka kekal dibakar di dalam neraka selama-lamanya. Dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak sekedar ucapan di lisan tapi tidak diyakini dalam hati. Harus betul-betul diyakini dalam hati bahwa memang hanya Allah yang boleh disembah. Dan seluruh sesembahan selain Allah adalah salah. Seluruh agama selain Islam adalah salah. Karena mengajarkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula harus diucapkan dengan penuh keikhlasan. Betul-betul didorong oleh kesadaran diri bahwa memang Islam satu-satunya agama yang benar. Bukan karena menginginkan suatu kenikmatan dunia belaka, tapi betul-betul menginginkan keselamatan di akhirat. Sebab dunia ini akan sirna. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. 70, 80 tahun. Sedikit sekali, singkat sekali hidup di dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan lamanya kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Demikian pula sebelum mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, harus paham betul bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Nabi yang terakhir diutus kepada seluruh umat manusia dan seluruh umat manusia harus benar-benar mengikuti beliau. Tidak boleh meyakini ada nabi lain setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh membenci atau meragukan sedikit pun ajaran beliau. Jadi sebelum mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, ini harus diyakini. Sebagaimana juga harus diyakini beliau adalah satu-satunya teladan. Satu-satunya teladan kita di dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah masuk Islam ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Terutama rukun Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat yang diyakini dengan hati harus diamalkan, yaitu dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan yang paling tertinggi adalah melaksanakan sholat lima waktu. Jadi Pak Suminta dan istrinya insyaallah taala setelah masuk Islam wajib untuk melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam. Demikian pula beribadah puasa di bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat kalau memang memiliki harta, kemudian berhaji ke Baitullah kalau mampu, kalau memiliki harta, kalau sehat, insyaallah taala Allah berikan kenikmatan bisa naik haji ke Baitullah. Ini harus dilaksanakan. Iya. Jadi harus betul-betul masuk Islam dengan sebuah kesadaran bahwa kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bahwa menyembah selain Allah, menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewi, demikian pula menyembah Yesus Putra Maryam adalah salah. Karena kita diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu adanya taubat, penyesalan, karena kita telah melakukan kesalahan di masa yang lalu dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus disesali. Percuma taubat kalau tidak menyesal dosa yang telah lampau. Ini dosa yang paling besar, yang paling Allah murkai. Sampai-sampai Allah tidak akan mengampuni andaikan seorang mati dalam keadaan dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, dosa menyembah selainnya, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka ini nikmat bagi Pak Suminta dan istrinya sebelum meninggal dunia, dan semua kita pasti akan mati cepat atau lambat. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat untuk bertobat. Andaikan belum sempat bertobat, maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, betapa buruk pun keadaannya, sepanjang dia tidak menyekutukan Allah, masih mungkin dia mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau seorang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, mati dalam keadaan dia beribadah kepada Yesus misalkan, atau dia meyakini boleh menyembah selain Allah, boleh menyembah Yesus, maka Allah haramkan surga baginya untuk selama-lamanya. Tidak ada yang sanggup menolongnya dari azab Allah. Sebagaimana firman Allah, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang sanggup menolongnya. Hari ini, kalau Bapak Suminta dan istri pernah ditolong oleh para pendeta, pernah diberikan bantuan oleh para pendeta, niscaya di hari kiamat kelak mereka tidak akan sanggup menolong kita. Mereka tidak akan sanggup menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan bujuk rayu para pendeta tersebut dan kaki tangannya. Jangan tertipu, Pak. Jangan tertipu dengan bujuk rayu mereka. Di akhirat kelak, wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada yang mampu menolong orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang diazab oleh Allah, maka tidak ada orang lain yang mampu menolongnya. Kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, kemudian dia diazab oleh Allah, tidak ada orang lain yang akan dapat menolongnya. Abu Thalib. Mungkin Pak Suminta pernah membaca kisah Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya sendiri, Pak, tidak bisa ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mati dalam keadaan menyekutukan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa menolong pamannya. Apalagi para pendeta tersebut. Para pendeta itu sama sekali tidak bisa menolong umatnya. Allah akan mengazab umat mereka yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah sebelum dia bertobat. Dan para pendeta tersebut tidak akan menolongnya. Demikian pula di samping menyesal, harus benar-benar meninggalkan kesyirikan tersebut. Jangan sampai sudah masuk Islam, tapi diajak ikut kebaktian masih mau juga. Nah, ini berarti tidak benar taubatnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan orang-orang Kristen. Jadi harus betul-betul ditinggalkan. Kemudian bertekad di dalam hati, tidak akan lagi melakukan perbuatan syirik tersebut di masa yang akan datang. Jadi kalau masih ada keinginan nanti, kalau pendeta kasih banyak atau pendeta bikin kegiatan, saya mau ikut lagi, percuma masuk Islam. Percuma masuk Islam kalau masih ada keinginan seperti itu. Dan Allah Maha tahu hati kita. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Allah Maha melihat. Apakah kita benar-benar jujur masuk Islam, ataukah karena ada keinginan lain selain itu? Oleh karena itu, sebelum masuk Islam, dibersihkan niat kita, diluruskan hati kita. Benar-benar karena suatu kesadaran bahwa kita hanya boleh beribadah kepada Allah dan kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Bahwa Islam satu-satunya agama yang benar dan selain Islam adalah salah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada saya pribadi, kepada Bapak Suminta dan istrinya, dan kepada seluruh kaum muslimin. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Fadilah Sufyan hadallahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah yang beliau sampaikan, terlebih khusus kepada Bapak Suminta dan Ibu Wagiem. Kemudian Alhamdulillah, mungkin kita akan masuk kepada acara selanjutnya, yaitu pengucapan syahadat dari Bapak Suminta dan Ibu Wagiem. Tolong untuk akhwat, mic-nya untuk Ibu Wagiem disiapkan. Nanti mungkin akan dibimbing oleh Ustaz Jubi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Suminta, insyaallah Bapak ikuti saya. Naam. Dan juga nanti setelah Bapak Suminta, Ibu Wagiem, istri dari Bapak Suminta, naam, dimohon untuk mengikuti saya. Tetapi yang sementara, yang pertama adalah Bapak Suminta. Naam. Bapak, silakan mengikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasulullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ibu Wagiem, Ibu dengar suara saya? Iya. Baik, diikuti ya, Bu. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada sesembahan. Bila ada sesembahan. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa. Bahwa. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan. Yang berhak diibadahi. Yang berhak. Diibadahi. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Bersaya saksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasulullah. Adalah Rasulullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.